melingkar di jari ini, cincin yang kau berikan masih ku pakai. Gaun yang biru dari diri. Sebelum tidur, aku ucapkan doa. Itu pesan darimu yang kau bisikkan di malam itu. Tapi mengapa engkau biarkan hidupku bermimpi? Kau buang muda di depan mata ini bersama dia. Masih terasa mata menangis, hatiku tidur.